andaikan Fatimah putriku mencuri, niscaya aku yang akan memotong tangannya. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hakim mana yang lebih adil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kehidupan pribadi beliau, bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang anak kepada orang tuanya? Bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya? Bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang suami terhadap istrinya? Ini kalau kita kupas enggak akan habis-habis. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana beliau sebagai seorang panutan dan suri tauladan di antara umatnya. Ditambah bagaimana kepribadian beliau selaku manusia biasa. Ini kalau ada pengajian ngupas satu-satu itu enak banget ya. Ya, kita bahas satu bagaimana kepribadian Nabi kepada Allah ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anaknya. Bagaimana Nabi SAW ketika memimpin perang, siasatnya bagaimana? Bagaimana ketika Nabi SAW memimpin negara? Bagaimana sisi politis beliau? Wah, itu luar biasa itu. Gak tahu siapa ini yang bisa bikin pengajian seperti ini. Itu indah sekali. Dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah betul-betul orang pilihan dari Bani Hashim, yang dipilih oleh Allah Bani Hashim. Dari siapa? Quraisy. Quraisy Allah pilih dari Kinanah. Kinanah Allah pilih dari Ismail. Ismail Allah pilih dari manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan silakan. Ustaz, ada orang yang berkata ketika sholat Jumat minimal harus ada 40. Terus ada yang berkata tidak 40, tidak apa-apa. Terus yang boleh yang mana? Tidak harus 40. Karena hadis yang berbicara tentang itu dinilai dhaif oleh para ulama. Yang mengatakan jumlahnya batas minimal jamaah Jumat adalah berapa? 40, ada yang mengatakan kurang dari itu ya. Jadi ada beberapa hadis yang berbicara tentang batas minimal jumlah jamaah sholat Jumat. Kata para ulama, seluruh hadis-hadis tadi dikatakan oleh mereka dhaif. Makanya ya seadanya saja, kapan terkumpul ya sudah insyaallah enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada, masa kita nunggu dihitung satu-satu, ayo berhitung 1, 2, 3, 39, yo wis bubar resida sholat Jumat. Enggak benar. Tergantung berapa jumlahnya. Cuman perlu saya ingatkan ya, yang namanya sholat Jumat itu tidak di sembarang langgar atau musola ya. Jadi kalau bisa sholat Jumat itu dipusatkan. Dipusatkan di masjid yang ya kira-kira yang besar lah ya. Enggak mesti harus di Masjid Agung ya. Karena ya cukup juga di Masjid Agung kalau semuanya ke sini. Maksudnya di kampung ya. Masa satu RT ada 2 sholat Jumat? Buat apa sih? Hah? Buat apa ada sholat Jumat 2? Jadikan 1 kenapa? Dong ini juga belum apa? Belum penuh juga, ngapain bikin 2-2? Ya. Jadikan 1 ya, jadikan 1. Sehingga syiarnya itu betul-betul terlihat. Kalau cuma sedikit-sedikit musola langgar, langgar bikin Jumatan. Malah ada langgar bikin sholat id. Luar biasa ini. Ini luar biasa ngawurnya. Langgar bikin sholat id. Ini masya Allah ya. Maka di sinilah Jumatan aja tidak seyogianya. Kalau bisa Jumatan itu dipusatkan ya. Karena sholat Jumat adalah Eid, Eid perayaan mingguan, ya, perayaan mingguan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa rahmatullahi wa barakatuh.